بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk melangsungkan sebuah kegiatan talabul ilm, mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam melalui bimbingan Salafun As-Salih Ridwanullah alaihim ajma'in. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala telah mengajak kita untuk merenungi sebuah gambaran hidup di dunia yang notabene-nya berjuang, berperang. Melawan musuh-musuh kita, yaitu iblis dan bala tentaranya. Satu hal catatan yang sangat penting, yaitu di saat kita mengulurkan tangan kepada lawan kita, lalu kita bukakan pintu-pintunya, kita ajak dan panggil, berikan kekuasaan dan kemampuan untuk menguasai kita, maka tentu yang ada adalah sebuah kekalahan. Kekalahan barakallahu fikum. Kalau kita telah membuka pintu musuh kita berkuasa pada diri kita sendiri. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, lalu dia berupaya untuk mengamalkan dan mewujudkan iman itu dalam amal saleh, baginya Allah telah mempersiapkan junud, tentara-tentara. Allah Azza wa Jalla menyiapkan buatnya asakir, pasukan-pasukan, kemudian bantuan-bantuan, penjagaan, perlindungan-perlindungan, sehingga dia bisa memilih bala tentara, perlindungan yang mana, benteng yang mana, bantuan yang mana dia bisa pergunakan barakallahu fikum untuk menghadapi lawan tersebut. Ternyata akhir dari perjuangan itu adalah kematian. Akhir dari pergolakan hidup di dunia ini adalah kematian barakallahu fikum. Bagi orang-orang yang beriman, sekali lagi, kemenangan di dunia itu sangat-sangat dekat. Satu hal yang dia harus camkan baik-baik, yang dia harus tanamkan pada dirinya, bahwa upaya engkau berjaga-jaga, menjaga lubang, menjaga gua, menjaga jalur yang berbahaya dalam hidup ini, masanya cuma sebentar saja, tidak lama. Barakallahu fikum. Kenapa sebentar? Bagaimana sebentarnya rahimani wa rahimakumullah? Karena bagi orang yang beriman, seolah-olah Allah Azza wa Jalla telah mengirim bala tentara dan pasukan untuk memindahkan dia menuju negeri kebahagiaan. Negeri barakallahu fikum, kesenangan dan ketenteraman. Di saat itulah hamba itu akan beristirahat dari perang. Yang ada adalah hari-hari menunai hasil perjuangan. Hari-hari memetik buah dari pengorbanan dia di kehidupan dunia ini barakallahu fikum. Sehingga di dalam kenikmatan itu dia bisa berlalu lalang kemana saja yang dia maukan dan inginkan untuk memetik kemuliaan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Sementara dia melihat, dia menyaksikan musuhnya sedang dalam penjara, berada di dalam tahanan yang sangat-sangat sulit. Sementara engkau menyaksikan peristiwa itu, bukankah ini adalah kebahagiaan di atas kebahagiaan? Bukankah itu kesenangan di atas kesenangan? Di saat musuh yang telah menggoda banyak orang, menyesatkan banyak orang, memalingkan banyak manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla, ternyata engkau saksikan dia dalam kondisi dihukum di depan mata. Maka beliau mengatakan, sijnu alladhi kana yuridu an yuwaddi'aka fihi qad adkhalahu. Lawan dan musuhmu, penjara yang dia telah inginkan untuk menitipkanmu padanya, dia telah memasukinya. Musuhmu yang dengan penjara dia ingin menitipkan engkau dalam penjara itu, ternyata dia yang telah memasukinya. Wa ughliqat alaihi abwabuh, dan telah tertutup pintu-pintu penjara itu. Wa aisa minar rauhi wal faraji, yang ada adalah putus asa dari kesenangan, kegembiraan, jalan keluar sudah tidak ada lagi. Anda menyaksikan penampilan itu, berarti kan kemenangan yang berlipat, kesegembiraan yang bertambah di saat lawan kita itu sudah berada di dalam penjara yang demikian sifatnya. Wa anta fi mashtahat nafsuka, sementara engkau berada dalam kondisi bisa menggapai apa yang disukai dan disenangi oleh jiwamu, bisa mencapai, bisa memperoleh, bisa mendapatkan. Wa qarrat ainuk, sejuk matamu, jazaan ala sabrika fi tilkal muddatil yasirah, ternyata itu sebagai sebuah imbalan atas kesabaran engkau di masa yang sangat-sangat pendek tersebut. Yasirah, sangat sedikit masanya. Barakallahu fikum. Kalau sekarang seseorang, ya akhi capek loh, harus berjuang, berkorban, menang, jatuh bangun, jatuh kalah, kalah bangun lagi, menang lagi, kalah lagi selama 50 tahun. Tapi itu hitungan yang sangat pendek kalau engkau benar-benar memahaminya. Berarti tuntutan engkau untuk bersabar 50 tahun pada umurmu itu adalah masa yang sangat-sangat pendek, masa yang sangat-sangat sedikit. Waluzumuka, waluzumika thagr lirriba, dan sebagai imbalan terhadap konsistennya anda untuk menjaga ya lubang-lubang yang berbahaya, melaluinya akan diserang oleh lawan. Waluzumika thagra lirribat, wama kanat illa sa'atun thumman qadha. Tiada itu semuanya sesungguhnya kecuali bagaikan sesaat setelah itu hilang, berakhir. Barakallahu fikum. Wa ka'anna syiddata lam takun, seolah-olah ujian besar hidup tidak pernah terjadi. Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini jiwanya orang-orang yang mengerti yang namanya hidup dunia ini memang ujian. Iya. Panggilan atau hidup di dunia ini adalah berjuang. Hidup di dunia ini adalah barakallahu fikum kalah menang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, di saat kita memasang kesabaran untuk menghadapi berbagai macam derita dan ujian itu, maka kalau sudah sampai kepada tujuan, itu akan menjadi waktu yang sangat-sangat-sangat pendek sesungguhnya kehidupan dunia itu. Barakallahu fikum. Tapi kan ini yang terkadang tergambarnya susah dan sulit untuk dicerna. Kenapa? Barakallahu fikum, disitulah lawan. Kita sudah mendapatkan sekian taburan, sekian tuangan karunia-karunia-karunia Allah Azza wa Jalla. Diuji sesaat, gelisah. Diuji barakallahu fikum, sudah tidak tenang lagi dan tidak tenteram lagi. Mencari jalur, mencari jalan, bagaimana caranya mencelat, lari dari tempat yang selama ini mendidik dia, mendidik akhlaknya, mendidik perangainya, mengingatkan dia, mau lari, lepas. Ingin barakallahu fikum mencari secuil kehidupan dunia. Allahu Akbar. Bukankah dimanapun kita berada, dunia itu akan tetap berada dalam ujian dan pengujian. Tidak akan barakallahu fikum berakhir. Maka yang paling mahal di kehidupan dunia ini adalah mencari jalur keselamatan. Ini yang paling mahal. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun terkait dengan urusan dunia, sudah ada jaminannya dari Allah Azza wa Jalla. Langkah jalan untuk menuju jaminan itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Anda akan melakukannya. Anda akan mengerjakannya. Karena Anda tidak mungkin akan sampai kepada tulisan janji itu kalau tanpa melakukan jalan yang sudah ditulis untuk sampai kepada janji. Semuanya itu sudah ada. Makanya yang paling mahal itu adalah mencari keselamatan hidup di negeri ujian ini. Maka di saat kita Allah panggil untuk belajar ilmu agamanya, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menggabungkan kita dengan orang-orang saleh, orang-orang yang akan mengingatkan, menasihatkan di saat kita terjatuh dan tersalah. Bukankah ini adalah nikmat yang sangat besar? Barakallahu fikum. Jawabannya iya. Tetapi jarang orang memahami. Rahimani wa rahimakumullah. Di saat kemudian dia hidup bertetangga, ingin merdeka, tidak mau tahu. Ingin hidup masing-masing, terserah. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita itu bisa kuat karena saudara kita. Kita bisa kuat barakallahu fikum karena saudara kita. Kita masih ingat bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta untuk ditemani menghadapi kekejaman Fir'aun. Barakallahu fikum. Dengan teman seseorang itu akan kuat. Bagaimanapun rendahnya dia dalam pandangan engkau, belum tentu. Bisa saja dia akan melampaui kita di satu sisi yang kita tidak pernah sampai. Sehingga selama dia berada di atas jalan al-haq, mengagungkan al-haq, bermanhaj yang lurus, maka dia adalah teman-teman kita yang baik. Barakallahu fikum. Yang kita harus sayangi, yang kita harus hormati, yang kita harus perlakukan bagikan diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka barakallahu fikum. Maka dimanapun kita berada, tetap akan mendapatkan ujian. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin tidak terbayang jauh sebelumnya ketika menuntut ilmu tidak ada ujian. Oh, akan tetap ada ujian dan cobaan. Tapi ingat, sesulit apapun hidup yang kita temukan, sebesar apapun cobaan-cobaan hidup yang kita jumpai dan menyapa perjalanannya, ingat, ingat, dan ingat bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara saja. Jikalau engkau bersabar, bersabar barakallahu fikum atas ujian itu, lalu sampai menghadap Allah Azza wa Jalla, insyaAllah, pertama, engkau akan menyadari bahwa dengan kesabaran itu, banyak bantuan dan pertolongan Allah turun. Kita masih ingat firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Terus apa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang bersabar. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, kesabaran itu sangat-sangat dalam maknanya. Kesabaran fi ta'atillahi azza wa jalla, dalam mentaati Allah. Kesabaran dalam meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran di dalam menerima segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hidup ini. Sekali lagi, kalau sudah berakhir, sampai kepada tujuan dan nilai di sisi Allah azza wa jalla, imbalan atas kesabaran kita di dunia, berarti kehidupan dunia itu sesungguhnya sementara. Apa maknanya? Ujian-ujian itu kecil sesungguhnya dan sifatnya sebentar. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menggambarkan seolah-olah ujian yang berat itu lam takun, tidak pernah ada. Di saat kita menggenggam ada pertolongan dari Allah, ya Allah, Allah berikan. Barakallahu fikum. Kata beliau mengingatkan, fa in da'ufatin nafsu an mulahadhati qasril waqti wa sur'ati qidaihi, kalau jiwa ini lemah untuk mengkaji, mendalami, memahami pendeknya waktu dan cepatnya berakhir waktu itu. Coba katanya, kalau lemah jiwa kita untuk mengkajinya, falyatadabbar qauluhu azza wa jalla. Sekarang dengarkan baik-baik, pelajari baik-baik, camkan firman-firman Allah azza wa jalla di bawah ini. Kalau kita merenungkan sehari aja lama, seminggu lebih lama, sebulan lebih lama lagi. Ini kalau kita barakallahu fikum mau hitung-hitungan ya, dengan kemampuan fisik kita hidup di dunia ini. Rahimani wa rahimakumullah. 1 tahun lama. Iya? Bagaimana kalau 50 tahun? Nah sekarang beliau mengingatkan, kalau jiwa ini lemah untuk memperhatikan, mengkaji, memahami, menyerna pendeknya waktu dan cepat berakhirnya, coba dengarkan, kaji, dalami firman-firman Allah Azza wa Jalla. 1. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 35 Allah berfirman, ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Di saat hari mereka menyaksikan dan melihat apa yang mereka telah dijanjikan dari azab. Lam yalbathu. Maka mereka tidak menganggap pernah tinggal di dunia ini illa sa'atan min nahar, kecuali sesaat aja di waktu siang. Nah, setelah dia menyaksikan barakallahu fikum, ya, hukuman dan azab dari Allah Azza wa Jalla, bagaimana? Bagaimana kalau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah Azza wa Jalla? Akankah kita mau menganggap ujian dunia itu adalah gede? Atau kita akan mengatakan, wah, tidak ada keujian hidup dunia itu. Kapan? Di saat kita mendapatkan nikmat dari Allah. Di saat mereka mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah. Wa qawluhu 'azza wa jalla, dan renungi juga firman Allah yang mengatakan ka'annahum yarawnaha yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, di saat mereka melihat dan menyaksikan hari, mereka menyaksikan hari kebangkitan. Mereka tidak pernah merasa pernah tinggal di dunia setelah hari kebangkitan itu illa asyiyah, kecuali di sore hari atau duhaha, di pagi hari tok. Padahal dari kita ada yang umurnya 50 tahun, 60 tahun, mungkin sampai 90 tahun, sampai 100 tahun lebih. Ya, barakallahu fikum. Tapi di saat menyaksikan hari kebangkitan itu, ternyata tidak pernah merasakan hidup di dunia kecuali sesaat. Ini gambaran dari Allah Azza wa Jalla. Wa qawlahu Azza wa Jalla, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala, Allah bertanya, kam labithum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, berapa tahun kalian pernah tinggal di muka bumi ini? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Mereka mengatakan, kami tinggal di dunia ini sehari atau setengah hari. Bertanyalah, kata Allah Azza wa Jalla, kepada tukang hitung. Qala illa bithum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya kalian itu tinggal cuma sesaat, sedikit sekali, kalau kalian itu benar-benar ta'lamun, mengetahui. Allahu Akbar. Berarti untuk menuju keberuntungan hidup sangat mahal. Sehingga barakallahu fikum, yang harus dikejar-dikejar bukan dunia yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla pembagian-pembagian rezekinya, tetapi yang harus kita kejar adalah keselamatan hidup di dunia ini. Ini yang harus kita keluarkan upaya pengorbanan. Kalau saja urusan dunia kita berani berkorban banyak hal, ke urusan akhirat perhitungan barakallahu fikum, menghitung-hitung. Jangan. Nanti akan ada nasihat barakallahu fikum dari ucapan-ucapan para pendahulu kita yang soleh. Kemudian, ingat, renungi lagi firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, yawma yunfakhu fissur wa nahsyurul mujrimina yawma idin zurqa. Pada hari ditiupnya sangkakala, kami bangkitkan para pelaku-pelaku dosa hari itu zurqa. dalam kebiruan. Ya, kalau orang melihat barakallahu fikum, apa namanya, sedang dijangkiti oleh penyakit kronis sampai klimaknya, ya, lihat wajahnya biru, ini biru, barakallahu fikum. Yatakhafatuna bainahum, mereka saling bisik membisik di antara mereka. Illa bithum illa ashra, tiada kalian pernah tinggal di dunia ini kecuali cuma 10 hari saja. Nahnu a'lamu bima yakulun, kata Allah Azza wa Jalla, kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan. Id yakulu amthaluhum tariqah, ingat, di saat orang yang paling lurus jalannya itu dari mereka mengatakan, illa bihtum illa yauma, tiadalah kalian pernah tinggal hidup di dunia ini kecuali cuma satu hari tok. Allahu Akbar. Karena mengerikannya barakallahu fikum hukuman yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, wa khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashhabahu yawman, Rasulullah berkhutbah suatu saat, suatu hari di hadapan para sahabat beliau. Falamma kanatish shamsu ala ru'usil jibal, maka di saat matahari sudah berada di puncaknya gunung. Apa maknanya? Wadhalika indil ghurub, ketika sudah dekat tenggelam, kita lihat gunung, oh, matahari sudah berada di puncak gunung, berarti sebentar lagi. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yabqa minad dunya fima madha, sesungguhnya tidak tersisa lagi dari kehidupan dunia ini dari apa yang telah lewat. Maksudnya kehidupan-kehidupan dunia yang telah lewat. Illa kama baqiya min yaumikum hadza fima madha minhu, kecuali seperti apa yang tersisa harimu ini dari masa yang lewat. Ya, tiadalah kehidupan dunia ini sisanya kehidupan dunia ini melainkan seperti sisanya harimu ini. Lihat, matahari sudah di puncak gunung, sebentar lagi tenggelam. Berarti itu sisanya. Barakallahu fikum, kehidupan engkau di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu bagi kita orang yang beriman, kan ini adalah sebuah cemeti loh, untuk terus bergegas memanfaatkan tenaga kita ini fi ta'atillah, memanfaatkan tenaga pikiran kita ini pada sesuatu yang berguna buat dunia dan akhirat kita. Akan ada pesan-pesan nasihat dari a'immatus sunnah barakallahu fikum. Bagaimana kita harus menjadi orang yang menjual dunia untuk membeli akhirat. Rahimani wa rahimakumullah. Maka melihat gambaran ini sekarang, waktu kehidupan dunia ini dalam perhitungan syariat sesungguhnya sangat-sangat sedikit. Ya, cepat waktunya, sedikit waktunya, agar ujian-ujian hidup yang kita hadapi itu kita punya kesimpulan. Oh ya akhi, berapa bulan sih sakitnya? 1 bulan ya akhi, kecil. 1 tahun juga, 2 tahun juga. Artinya bahwa kalau ujian itu dihadapi dengan kesabaran, maka di situ akan punya nilai-nilai barakallahu fikum di dalam hidup. Iya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan terkait dengan, ya, contohnya penyakit, ini benar-benar perbuatan Allah Azza wa Jalla untuk menurunkannya. Tapi di situ Allah menyebutkan nilai ketaatan, nilai ibadah bagi hambanya di saat dia menerimanya dengan lapang dada dan kesabaran. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi beliau mengingatkan bahwa akan ada hari-hari bercerita bahwa ternyata perjuangan engkau selama sekian tahun di dunia ini tidak punya arti. Akan ada hari-hari tidak punya arti barakallahu fikum. Perjuangan-perjuangan engkau di dunia itu hanya sementara. Akan datang hari-hari bahwa ujian-ujian dalam perjuangan itu akan menjadi tidak barakallahu fikum ada. Kapan? Di saat kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita sama-sama menjaga kesempatan yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini. Kesempatan untuk berjalan di atas jalannya yang lurus, mengikuti jejak nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Ujian dan cobaan itu barakallahu fikum datang kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqamahkan kita di atas jalan ini. Insyaallah di dunia lo tidak akan berarti banyak. Akan berarti banyak di saat kita lari dari Allah, di saat kita menjauh dari Allah, di saat kita barakallahu fikum tidak ridha menerima ujian dan cobaan itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, tiadalah jalan untuk kemudian memperoleh segalanya dari nilai kebaikan hidup kecuali di saat kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.